berat ke belaka. Mendi. Lagi nyupir indek. Lah, ya wis karo wae yuk. Ya, ya. Sekian zaman komunikasi canggih. Ana telepon, ana handphone, ana TV. Kalimat disingkat kelewatan. Mulane kudu ngerti singkatan. Pitak bekas bisul. Salah, Wak. Salah itu bekas pancul, yakin bekas bisul. Terus ya, Wak? Ya iya. Yakin, yakin. Lamun tarlingdis pasti gitar lansuli. Tarling bisa uga tarawe keliling. Tarling bengene matar dadi eling. Tarling ketemin latar disangka maling. Mau sekatok gak kemea. Kertas halus arane tisu. Kurang tenaga arane lesu. Yen wong sewot arane nafsu. Gunung ning dada arane tutup ketel. Aduh salah Wak. Tutup ketel gemuyu. Sejen. Terus baik gerayangan podo wae. Iya namaning Wak. Iya nak. Iya. Lamun wartel wis pasti warung telepon. Lamun warnet wis pasti warung internet. Yen warteg wis pasti warung Tegal. Wa kolor wonge tua tukang molor. Wis bagen waras bae. Selamat sering lara umat. Peragat perawan minggat. Jagat janda dibagat. Kemat barang mingkem gawe nikmat. Idi. Apa sih? Gua makan permen. Cangkem mingkem. Terus lamun cangkem mewek gelak karo sate. Bisa ae lah. Ala ai. Yen ing endas iku diarani rambut. Sore cungur iku diarani kumis. Salah. Ning dada iku diarani simbar. Ning sikil arane wulu wentis. Sing dada langsung wentis. Mobil cilik arane taksi. Mobil bagus arane mercy. Kandang mobil arane gerasi. Wah kolor hobi yang ngambung terasi. Keluar mak kolor hobi yang ngambung terasi ya. Hobi ku ngambung durian wangi. Ya bener kolor mesin. Wong mak kolor tepak. Wong wadon lampak. Uwes ngambak ewot. Sekian zaman komunikasi canggih. Ana telepon, ana handphone, ana TV. Kalimat disingkat kelewatan. Mulane kudu ngerti singkatan. Siap Iwa. SK susu kalengan. SC susu dan coklat. SB susu stroberi. KS kenyotan susu. Apa sih kenyotan susu? Kan pasti cilik dawa kan. Sedotan buah kolor biasa yang nyenyot.